Apakah kita harus bertanya secara detail barang yang kita beli apakah itu dapatkan dari halal dan haram? Di negeri muslimin tidak. Demikian pendapat para ulama termasuk Ibnu Rajab rahimahullah. Artinya kalau negeri muslimin, kita husnudzan pada mereka, buat sembelihan mereka halal, potongan ayamnya halal, kita terima. Tetapi kalau di negeri kufar, perlu kita tanyakan, ini daging apa? Ini campurannya apa? Apakah halal atau tidak? Perlu kita tanyakan.